Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Insya'allahu ta'ala pada pagi hari ini kita akan membahas risalah jadidah. Risalah yang baru. Silsilah dari risalah sebelumnya. Dari penulis yang sama. Kalau sebelumnya kita membahas tentang ringkasan risalah yang sangat tipis, menjelaskan tentang poin-poin inti, dan lebih fokus membahas seputar akidah. Adapun sekarang yang akan kita bahas, ini risalahnya lumayan, dan yang dibahas adalah sirah secara utuh. Namun diulas oleh penulisnya dengan bahasa yang simpel. Baik. Dan tentunya penulis rahimahullahu ta'ala. Karena memang beliau ma'ruf dalam bidang akidah. Maka pada penulisan kitab yang akan kita bahas nanti. Itu juga sedikit banyak beliau menggiring kita. Dan menggiring pembacanya secara umum untuk memahami. Pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari sirah nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Semuanya sudah bawa kitabnya? Cetakannya sama atau ada yang beda? Ada yang beda. Tamam. Tayyib. Kalau enggak sama, ada yang beda, antum perhatikan baik-baik. Siapa tahu ada yang sakot mungkin ketika kita baca mungkin imma di tempat ananda ada atau di tempat antum ada tambahannya atau yang semisalnya afidna antum bisa memberikan tambahan kepada kita. Tayyib. Karena biasanya kalau beda cetakan itu beda nuskhah ya. Tayyib. Kita langsung saja masuk pada inti pembahasan. Tidak perlu membaca pendahuluan dari muhakkik atau yang semisalnya. Baik, kita anggap risalah sebelumnya itu sebagai mukaddimah yang sudah cukup. Ya, barakallahu fiik. Ini risalahnya lumayan tebal. Wah, ya, lumayan gede. Judulnya Mukhtasar. Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan dari sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah beliau meringkas dari kitab yang lain? Jawabannya tidak, ya. Mukhtasar di sini bukan berarti beliau meringkas kitab sebelumnya. Yakni beliau punya dua kitab, kitab yang pertama itu kitab induknya lebih lengkap, lebih komplit. Kemudian setelah itu diringkas, ada yang dikurangi. Tidak, tidak seperti itu. Ini murni langsung karyanya beliau. Dan yang dimaksud dengan mukhtasar di sini, yakni secara metode penulisan yang beliau terapkan pada risalah ini, itu bentuknya mukhtasar, ringkas. Lebih ringkas daripada kitab-kitab sirah yang lain. Paham ya? Lebih ringkas daripada kitab sirah-sirah yang lain. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Salawat Allah Salam sejahtera serta barakah darinya tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, para sahabat beliau seluruhnya. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Anna afrada ma faradallahu alaik ma'rifatu dinik. Sesungguhnya kewajiban yang paling wajib yang Allah tetapkan untukmu adalah mengenal agamamu. allati ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah. Mengenal agama tersebut dan mengamalkannya adalah sebab utama masuk ke dalam surga. Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar. Sebaliknya, tidak mengetahui agama itu, berpaling darinya adalah sebab utama masuk ke dalam neraka. Wa min awdahi ma yakun lidhawil fahmi qasasul awwalin wal akhirin. Dan di antara perkara yang paling jelas menjelaskan tentang agama bagi orang yang memiliki pemahaman adalah membaca kisah orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Qasasu man ata'a Allah wa ma fa'ala bihim. Kisah-kisah tentang umat-umat yang taat kepada Allah dan balasan yang mereka peroleh. Wa qasasu man 'asahu wa ma fa'ala bihim. Dan kisah-kisah umat yang bermaksiat kepada Allah dan akibat yang mereka dapatkan. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala ingin mengajak kita untuk mempelajari kisah dari sudut pandang yang lebih dalam. Bukan semata-mata menambah wawasan. Bukan semata-mata membaca huruf-hurufnya, menikmati alur cerita, tidak. Tetapi beliau mengajak kita untuk lebih dalam dari mengkaji sebuah cerita. Yaitu untuk mempelajari faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan agama kita. Tentunya yang dimaksud dan yang lebih khusus adalah kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena dengan wasilah beliaulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama ini kepada kita semuanya. Maka perlu untuk mengetahui sejarah beliau secara utuh, secara total, agar kita lebih faham tentang agama yang beliau bawa. Faman lam yafham dzalik wa lam yantafi' bih fala hilata fi. Maka barang siapa yang tidak memahami hal ini dan tidak bisa mengambil manfaatnya, maka dia tidak memiliki alasan dan hujjah. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis. Berapa banyak yang telah kami binasakan dari generasi-generasi sebelum mereka, yang mana mereka itu lebih keras dan lebih kuat daripada yang setelahnya. Fanaqabu fil bilad. Mereka pun mengembara dan berkeliaran di sudut atau di seluruh penjuru kota. Hal min mahis. Apakah ada tempat untuk lari? Yakni mereka semua dibinasakan oleh Allah dalam keadaan mereka adalah ummatun syadidatul bash, umat yang sangat kuat, yang dikenal kekuatannya dari segala sisinya, namun dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Di sini penulis membawakan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memberikan kepada kita berita, kisah, cerita tentang umat sebelumnya. Bukan semata-mata cerita. Tapi Allah ingin dari kita memahami cerita tadi dan mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Banyak umat-umat sebelumnya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Banyak dari generasi-generasi sebelumnya yang Allah beritakan kepada kita. Tujuannya bukan semata-mata tahu kalau sebelumnya ada generasi. Sebelumnya ada pendahulu yang hidup di muka bumi. Tidak. Tetapi Allah menginginkan dari kita untuk melihat dan mempelajari bagaimanakah kehancuran mereka. Sebab kehancuran mereka sehingga kita bisa menjaga diri. Jangan sampai sama seperti mereka. Apalagi di situ Allah mengatakan, hum asyaddu minhum batsya. Generasi sebelumnya jauh lebih berkuasa. Generasi sebelumnya jauh lebih kuat. Orang-orang dulu dibanding dengan orang-orang zaman sekarang, jauh. Sangat jauh. Dari sisi kekuatan, jauh. Dari sisi kekuasaan, jauh. Dari sisi ekonomi, jauh. Dari sisi kekuatan fisik, jauh. Ya, betul-betul mereka mencapai puncak. Ya, puncak. Kekuatan fisiknya, sampai dikatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak pernah diciptakan makhluk seperti itu di negeri-negeri yang ada. Begitu besarnya, begitu kuatnya, begitu berkuasanya mereka, sampai sombong dan congkak, lupa diri kalau mereka adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang jauh dari kualitasnya mereka, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran. Allah mampu menghancurkan mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak khawatir, tidak takut resikonya. Hancurkan, hancurkan sampai keturunan mereka hancur semua, tidak menyisakan satu pun dari mereka. Allah mampu untuk itu. Maka kita hendaknya mengambil pelajaran daripada itu. Kita ini umat yang terbelakang. Secara fisik jauh, kekuatan jauh. Maka jangan sampai kemudian kita mengikuti jejak mereka dan Allah justru maha mampu lagi untuk membinasakan kita sebagaimana membinasakan umat sebelumnya. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf pernah mengatakan, al-qasasu junudullah. Cerita itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya, annal mu'anid la yaqdiru yarudduha. Hakada. Ada nuskha yang lain? Hah? Tayyib. Maksudnya adalah, orang yang menentang, yang sombong, tidak akan mampu untuk menolak fakta daripada sejarah. Ya. Jadi cerita, kisah, sejarah, itu adalah junudullah. Yakni hujjatullah. Hujjah Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Orang yang merasa sombong, orang yang menentang kebenaran, tidak akan mampu untuk menentang fakta dari sejarah. Karena itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret, sesuatu yang valid, sesuatu yang betul-betul terjadi, dan sesuatu yang tidak bisa dielak. Ilmu daruri, ilmu yang bersifat pasti, orang yang mendengarnya pasti akan menerimanya. Maka benar yang dikatakan oleh sebagian salaf, al-qasas junudullah. Sejarah itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa membungkam para mu'anidun dengan dalil, maka bungkam mereka dengan sejarah. Ya, barakallahu fikum. Fa awwalu dzalik, maka kisah yang pertama adalah ma qassallahu subhanahu an Adam wa Iblis. Cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Adam dan Iblis alaihi laknatullah. Ini adalah sejarah pertama, ya, karena mereka dari Nabi Adam secara khusus adalah manusia pertama. Adapun Iblis sudah ada sebelum itu. Namun kenapa dikatakan sebagai awwalul qisah, yakni binisbah dilihat dari sisi banyak peristiwa besar yang terjadi setelah Nabi Adam diciptakan. Ya, adapun sebelum Nabi Adam, itu semuanya ya sekedar cerita dan tidak ada faedah atau pelajaran yang bisa diambil. Karena itu alam lain, itu jalur lain, ya. Tidak ada faedahnya, tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan atau agama kita. Enggak mempengaruhi keyakinan dan agama kita. Karena itu semua adalah tatanan alam yang Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Dan sebelumnya Allah mengumumkan di hadapan para malaikat seluruhnya. Bahwasanya Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat merasa heran. Kenapa diciptakan seorang khalifah? Padahal kami malaikat adalah makhluk yang sudah taat. Kami adalah makhluk yang tidak pernah durhaka. Kami selalu bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mau diciptakan makhluk apa lagi? Apakah mau diciptakan makhluk yang sama seperti bangsa jin yang membuat kerusakan di muka bumi? Perang saudara antar mereka ribuan tahun. Pertumpahan darah antar bangsa jin yang merusak tatanan bumi. Para malaikat heran dan menimbulkan pertanyaan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma'la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kalian. Ya, kalian makhluk saya. Yang saya ciptakan juga makhluk saya. Semua makhluk saya. Dan saya lebih tahu tentang apa yang saya ciptakan. Akhirnya Allah pun memproses ciptaan Nabi Adam. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk menciptakan Nabi Adam. Fi lahdah kun. Kemudian fakan. Bukan berarti tidak mampu. Maha mampu Allah. Tapi Allah ingin ya menunjukkan di hadapan seluruh makhluknya. Bagaimanakah kebesaran Allah dalam ciptaannya. Allah mengambil tanah dari seluruh penjuru bumi. Ya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. Semuanya dicampur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibentuk menjadi fisik yang sempurna. Yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dengan panjang 60 hasta. Manusia tertinggi di muka bumi. Barakallahu fiik. Ya, ketika masih proses, iblis ini memang sudah ada naz'ah ghawiyah ya fi qalbi. Memang punya kesesatan dalam hatinya, cuma tidak nampak dia. Gitu lihat, ini makhluk apa ini? Dia melihat bangsa jin, tidak sama kayak makhluk itu. Dia melihat bangsa malaikat, juga sama seperti makhluk itu. Ini makhluk apa ini? Dia merasa akan ada tandingan buat dia. Dia pun mengelilingi Nabi Adam. Melihat, memantau, dan mencermati. Apakah ada celah dari ciptaan ini? Ternyata ada. Ya, iblis mendapati Nabi Adam itu ajwaf. Lubang tengahnya. Dari mulut sampai bawah. Maka iblis menemukan kelemahan Nabi Adam. Dia mengatakan, nafsun la yatamalak. Nabi Adam ini ciptaan yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dari situlah iblis masuk. Dan menggoda Nabi Adam sekaligus keturunan-keturunannya. Ketika sudah jadi ciptaannya, sudah hidup Nabi Adam ini, ya. Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk datang kepada malaikat, memberikan salam kepada mereka, dan disuruh melihat apa responnya malaikat, yang kemudian jawaban dari malaikat itu akan dipakai sebagai tahiyat. Salam untuk beliau dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu, Allah mengadakan semacam kayak musabaqah, ya, perlombaan. Dipanggil seluruh malaikat, penduduk langit. Nabi Adam pun diikutkan. Ya. Allah ingin mengetes. Kalau memang kalian, wahai malaikat, merasa lebih tinggi dari ciptaanku yang satu ini, tolong, kalian sebutkan nama dari benda-benda yang akan aku tunjukkan kepada kalian. Ya. Dan Nabi Adam juga akan ditunjukkan benda-benda yang akan ditunjukkan kepada beliau dan beliau akan menyebutkan namanya. Sampai ada yang mengatakan Nabi Adam ini diajari nama segala sesuatu. Bahkan beliau hafal nama keturunannya sampai kiamat nanti. Hafal beliau. Yes, bukan fiqatul tabtun lagi ya ikhwah. Itu memorinya wis masya Allah itu. Ya. Dan itu terbukti. Terbukti. Beliau sangat paham dan sangat kenal anak keturunan beliau. Ketika ketemu Nabi Muhammad saja enggak pakai kenalan dulu siapa kuwi enggak pakai langsung marhaban bibni saleh selamat datang wahai putraku yang saleh tahu beliau ya ngerti hafal sampai hari kiamat ngerti kabeh ya. Nah sudah diajari sama Allah ya. Ketika ditampakkan benda-benda atau hal-hal yang dijadikan sebagai bahan tes malaikat enggak mampu dan malaikat tahu diri ya mereka pun menyerah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pun menyebutkan satu persatu nama-nama dari benda yang ditunjukkan. Sudah. Ya, jelas berarti urusannya. Allah memerintahkan mereka untuk sujud menghormati Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'u. Semua malaikat nurut. Memang karena memang malaikat enggak ada ceritanya pengin maksiat, enggak ono. Ya, malaikat itu diciptakan untuk taat, ya. Langsung menghormati Nabi Adam. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis enggak mau dia. Semuanya menghormati iblis, ya, petentang-petenteng, ya. Allah sudah tahu, ya. Allah sudah tahu, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Bahkan dengan ciptaan Nabi Adam ini, Allah ini menampakkan bagaimanakah kejahatan iblis. Iblis itu bukan namanya. Iblis itu julukannya. Iblis dari kata balas, ablas, artinya ayas, waqanat, yakni orang yang putus asa. Ya, orang yang putus asa. Baik. Ditanya sama Allah. Kamu kok tidak sujud? Apa kamu gengsi sujud dengan ciptaanku? Yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tambah jadi iblisnya. Gini ya Allah. Ya, saya itu lebih baik. Masa saya disuruh sujud sama makhluk yang kastanya itu di bawah saya? Saya diciptakan dari api. Api itu lebih baik daripada tanah. Adam dari tanah. Ini kiasnya iblis ini. Sampai sebagian usul yang mengatakan awwalu man qasa qiyasan batila iblis alaihi laknat. Makhluk pertama yang menggunakan kias batil itu iblis alaihi laknat. Dia mengkiaskan dirinya baik karena dari zat yang baik, apa itu? Api. Sedangkan Adam itu jelek. Kenapa? Karena diciptakan sesuatu yang jelek. Apa itu? Tanah. Enggak mau gengsi dia sujud. Loh, ente tidak mau sujud sama dia. Lihat malaikat aja sujud sama dia. Kalah itu malaikat sama Adam. Lah kok kamu belagu tidak mau sujud sama Adam? Oh, mohon maaf, saya tidak mau sujud. Saya lebih baik daripada dia. Ya, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dipecat dari kerajaan langit si iblis ini. Ya, dikutuk sampai hari kiamat. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diusir dari kerajaan langit. Tambah jadi iblisnya. Enggak malah sadar kemudian balik istighfar. Enggak. Memang balasan tenan ini. Ya. Sudah. Oh gitu. Saya dilaknat. Oh ya wis. Ya. Saya minta satu. Ya Allah. Saya minta satu. Wis dilaknat. Udah enggak mau bangkang sama Allah. Minta sama Allah. Bayangkan. Ya. Saya minta satu. Kalau memang saya ditetapkan termasuk penghuni neraka. Saya enggak mau sendirian di neraka. Kalau memang saya ditetapkan makhluk yang terkutuk, biarlah. Sudah terkutuk saya. Tapi saya minta satu. Ya, andirni ila yaumi yub'atsun. Tunda kematian saya sampai hari kebangkitan nanti. Allah mengabulkan. Fa innaka minal mundharin. Oh ya, ya sudah. Kematianmu kami tunda sampai nanti hari kebangkitan. Ya. Langsung dia sumpah serapah di hadapan Allah dan di hadapan seluruh penduduk langit. La ughwiyannahum ajma'in. Adam, awas kamu. Dendam saya sama kamu. Karena kamu saya dilaknatin. Karena kamu saya dikutuk ini. Oleh kamu, anak keturunanmu kabeh. Gak ada yang sisa. Tak sesatkan semua. Tak gotong, tak buyung rame-rame ke neraka. Hah? Maksud aku sendiri ke neraka. Oh, gak iso. Rek. Kamu juga keturunanmu itu. Wis, tak boyongnya kabeh ke neraka semua. Ya. Terus pokoknya dia sumpah serapah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Adam untuk tinggal di surga. Ya, menikmati kenikmatan yang ada di surga. Dan Allah ingin mengetes Nabi Adam. Ada satu yang tidak boleh dinikmati. Satu fasilitas yang tidak boleh didekati. Ya. Semuanya sudah diatur. Ya. Allah sudah tahu semuanya. Tapi Allah ingin menampakkan. Ya. Kamu silakan, ya, tinggal di surga. Tapi ingat. Ada satu pohon, jangan kamu dekati dia. Itu pohon terlarang. Sudah. Iblis ngerti. Oh, ada yang dikecualikan. Oh, ya wis. Ya, akhirnya iblis pun bermain di situ, ngasih was-was sama Nabi Adam. Ya Adam, kowe tahu ndak kenapa kok ndak boleh? Itu ndak boleh biar kamu enggak jadi malaikat. Biar kamu ndak kekal di surga. makanya enggak boleh dimakan. Nek boleh, kamu kekal di surga nanti. Ya. Makan saja, enggak apa-apa. Ben kamu kekal di surga. Atau kamu kayak malaikat-malaikat itu loh. Wongnya kusuk-kusuk. Tergoda Nabi Adam. Nah, ketika itu, Ibu Hawa sudah diciptakan dari tulang rusuk beliau. Tergoda. Dimakanlah buah tadi. Langsung terlepas semuanya. Ya, tersingkap semua pakaian yang beliau kenakan, tersingkap semua auratnya, dan itu yang diinginkan oleh iblis. Kemudian Allah memperingatkan dan mengingatkan Nabi Adam beserta dengan Ibu Hawa. Adam lain, gak kayak iblis yang kemudian tambah sombong. Nabi Adam sadar, ngerti kalau salah, minta diajari untuk taubat, diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalimat taubat, belum pernah mengucapkannya, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dihukum. Ya, semuanya diturunkan ke muka bumi dan disitulah peperangan yang sesungguhnya dimulai antara iblis dengan Adam alaihi salatu wassalam. Qala al-muallif rahimahullah ila an habata Adam wa zawjuhu ila al-ardi. Kisah pertama dimulai dari kisah nenek moyang kita Adam dan iblis alaihi la'natullah hingga Adam dan istrinya diturunkan ke muka bumi. Ya. Kalau bala tentaranya iblis sudah duluan di muka bumi, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengirimkan malaikat untuk menyisir dan membersihkan bumi. Semuanya diusir, dipinggirkan semua sampai ke laut, ya. Maka iblis ketika turun ke muka bumi, langsung nasoba arsyahu alal bahri. Dia pun menancapkan singgasananya di tengah laut. Ya, dari situlah dia mengomando semua pasukan-pasukannya. Fariha min ilbahil muskilat. Ma huwa wadihun liman ta'ambalahu. Pada kisah beliau, terdapat jawaban dan penjelasan dari segala muskilah yang ada bagi mereka yang mau untuk memperhatikannya. Wa akhirul qissati qauluhu ta'ala. Di akhir kisah yang Allah sebutkan tentang beliau, Allah mengatakan, Qulna bitu minha jami'a. Kami katakan kepada mereka, turunlah kalian semua dari kerajaanku seluruhnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Akan datang kepada kalian petunjuk dariku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut dan tidak akan bersedih hati. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adapun yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka. Kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa fi suratil ukhra, pada surat yang lainnya Allah mengatakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ila qaulih, sampai pada firman-Nya, wala adabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh azab di akhirat lebih keras dan lebih kekal. Baik, jadi pada kisah Nabi Adam ya ikhwah, itu terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi anak keturunan beliau. Dari kisah itu mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Apa itu? Yaitu hendaknya kita berhati-hati dari tipu daya iblis alaihi laknatullah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika menuruti keinginan dan was-was dari iblis, yang beliau rasakan adalah beliau diturunkan dari surga. Ya, diturunkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Hidup di dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam. Nabi Musa pun menyalahkan Nabi Adam. Kata Nabi Musa, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, kamu itu nenek moyang kita semua. Kenapa kamu sampai tega mengeluarkan kita semua dari surga? Seandainya kamu ketika itu tidak maksiat, kita semua di surga. Nabi Adam menyanggah ucapan Nabi Musa. Katanya Nabi Adam, "Ya Musa, anta kalimullah." Wahai Musa, kamulah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. "Apakah kamu akan mencela saya terhadap dosa yang sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum aku diciptakan?" Fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Nabi Adam pun membungkam Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa komentar lagi. Sudah ditetapkan. Dan beliau sudah bertobat dari dosa itu. Ya jangan dicela. Sudah tobat. Dan semua ada hikmahnya. Tayyib. Wahudahu alladhi wa'adana bihi huwa irsaluhu rusul. Petunjuk yang Allah janjikan pada ayat-ayat di atas adalah dengan diutusnya para utusan. Wa qad waffa subhanahu bima wa'ad, dan Allah telah menepati janjinya. Fa arsala ar-rusula mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengutus utusan-utusannya membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, dengan tujuan agar umat manusia tidak memiliki alasan lagi untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Fa awwaluhum Nuh wa akhiruhum nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Utusan pertama adalah Nabi Nuh dan yang terakhir adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kelas jam 9. Insyaallah ta'ala untuk penjelasan berikutnya dari penulis akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nuskhahnya antum semua musyakkal, sah? Ada harakatnya semua ya? Ya. Alhamdulillah. Sedikit banyak itu harakat membantu antum. Ya, meskipun kita tidak bisa berpatokan 100% dengan harokatnya yang ada. Karena biasanya mesti ada kesalahannya. Tapi setidaknya bisa membantu antum. Jadi tinggal antum fokus untuk mendengarkan terjemahan. Yang susah terjemahannya atau yang kalimat yang antum tidak tahu artinya, tinggal antum tambahkan saja. Ya. Apakah kitab ini diimtihankan juga Ustaz? Naam, akan kita imtihankan juga. Makanya kalau taklim sing fokus. Ya, karena ini modelnya penulis sekarang enggak kayak kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya per poin, al-maudhi'ul awwal, al-maudhi'ul tsani, sampai maudhi'us sadis. Gampang toh? Enak, kita kasih kolase. Iki enggak serdan ngalir kayak air ya, ikhwan. Jadi kita sekarang sedang naik bahtera sirah, sedang diajak sama beliau berlabuh ke lautan sirah yang enggak kuat, mabuk, mual, pingsan ya. Sing kuat insyaallah bisa dapat hasilnya nanti ya. Makanya jangan mabuk, jangan mual, apalagi pingsan ya. Barakallah. Wallahu taala alam shawab. Kita jawab yang perlu ya. Masyaallah. Bisa ya, jangan ada yang naik ya. Ini aja yang tak jawab ya. Bismillah. Afan Ustaz, apakah surga termasuk kerajaan langit? Kalau termasuk, terus iblis kok masih di surga? Naam. Surga termasuk kerajaan langit karena tempatnya di langit. Ya, barakallahu fiik. Kok iblis masih di surga? Tidak. Tidak, dia tidak mendekati surga. Dia tidak masuk surga. Dia di langit, bukan di surga. Ya, barakallahu. Iblis di langit, bukan di surga. Apa Ustaz? Mau tanya, apakah makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena? Khilaf. Ada yang khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makhluk pertama yang diciptakan adalah air. Ya, air. Allah menciptakan pena dan mengatakan uktub. Qala wa ma aktub. Tulis. Apa yang aku tulis? Uktub. Kullu ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis. Semua yang ada sampai kiamat. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy Allah sudah ada di atas air. Menunjukkan air itu termasuk makhluk tertua. Ada khilaf. Apakah benar ada satu malaikat yang dihukum oleh Allah dengan dipatahkan salah satu sayapnya lalu dipenjara di muka bumi? Mohon penjelasannya. Lah, gak ada. Malaikat itu semuanya apa namanya makhluk yang taat kepada Allah. Adapun yang diceritakan Harut, Marut, ada hikayat bahwasanya mereka dulunya malaikat, kemudian mereka tergoda dengan seorang wanita, kemudian dipatahkan sayapnya, kemudian dipenjara, akhirnya dikutuk menjadi planet, Jupiter atau apa itu. Ada hikayat batilah. Ya Allah. Yang dimaksud ada lubang pada Nabi Adam itu apa Ustaz? Emang iblis gak mempunyai lubang? Kalau Nabi Adam sudah tak jelaskan ada lubangnya itu dari mulut, rongga mulut sampai ke bawah. Bawah di sini maksudnya afwan, apa namanya? Istun, ya. Tahu apa itu istun di atas kamus ya. Dari situ ke situ ya, ikhwah. Itu lubangnya. Kalau iblis saya enggak berani ngomong, soalnya kita enggak tahu, tidak ada nas yang menyebutkan kalau iblis punya lubang. Wallahu a'lam. Apa Ustaz? Kita itu diciptakan dari tanah atau dari air mani? Karena pada ayat khuliqa min ma'in dafiq. Apakah yang diciptakan dengan tanah itu hanya Nabi Adam saja? Naam. Tidak ada pertentangan. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita semua diciptakan dari air. Makhluk apa saja yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya? Ada beberapa makhluk ya, Iko. Nabi Adam itu salah satunya. Kemudian Jannatul Firdaus, surga Firdaus, itu termasuk makhluk yang diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Ada 4 atau 5 makhluk ya, lupa. Bukan hanya ada. Apakah beliau juga merujuk ke kitab lain dalam menulis kitab ini? Tentunya beliau merujuk kepada kitab yang lain. Mesti itu. Buktinya, Sirah Nabawiyah sudah ditulis sama ulama-ulama jauh sebelum beliau. Dan beliau merujuk ke kitab-kitab tadi. Judulnya saja sudah menunjukkan mukhtasar, ringkasan. Ringkasan dari apa? Ya, ringkasan dari semua ulasan para ulama. Apa yang dilakukan bala tentara iblis saat iblis belum membangkang terhadap Tuhannya? Masya Allah. Ya, bikin kerusakan di muka bumi. Ya. Bikin kerusakan di muka bumi. Jadi, jin itu ada 2. Ada syaitan, ini junud iblis. Ada jin yang muslim, ini gak termasuk dari junud iblis. Syaitan minal jin, iblis minal jin. Jin itu isim jenis. Kayak kita, insan. Itu isim jenis, ada muslim, ada kafir. Kalau jin itu gak mesti kafir. Tapi kalau syaitan mesti kafirnya. Ya, barakallahu fiik. Makanya disebut dengan syaitan, ya. Wa abu syaitan iblis. Ada juga yang mengatakan Syekhul Islam menyebut iblis dengan abul jin, ya, nenek moyangnya bangsa jin. Baik. Dia punya bala tentara yang mengikuti dirinya, ya. Adapun kalau kita katakan sebelum dia membangkang, ya mungkin jin secara umum, ya, karena yang diciptakan bukan hanya iblis saja, jin-jin yang lain juga. Cuma mereka di bumi, itu kerjaannya mereka itu cuma bikin ribut aja, ya, semrawut bikin dunia ini kacau balau, barakallahu fiik. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sedang proses penciptaan, langsung semuanya digeser semua, ya, semuanya diungsikan dan evakuasi sampai ke laut. Sama ketika Allah Ta'ala hendak mengutus Nabi Muhammad SAW, dulu jin bisa dengarkan punya tempat di langit, bisa dengarkan berita langit. Ketika Allah hendak mengutus Nabi Muhammad, semuanya diusir dari langit. Ya, dijaga ketat langitnya. Bagaimana iblis bisa menggoda Adam sedangkan iblis di bumi dan Adam di surga? Tolong Ustaz untuk menjelaskan. Baik. Ketika Allah mengatakan ihbitu, itu untuk semuanya. Nabi Adam dan juga iblis. Adapun secara urutan prosesnya bagaimana? Allah yang lebih tahu. Karena kita tidak ikut serta pada kisah itu waktu itu. Ya. Ya. Kita gak ada ketika tidak tahu bagaimana alur urutannya itu seperti apa. Yang jelas Nabi Adam tapi selaka itu masuk ke dalam surga. Kemudian iblis memberikan was-was kepada Nabi Adam. Bukan berarti kemudian iblis masuk ke dalam surga. Haram bagi dia itu masuk ke dalam surga. Karena dia dilaknat sama Allah ketika Allah memerintahkan malaikat itu sujud. Bagaimana caranya? Kok bisa dia menggoda Nabi Adam ila akhirihi? Allah yang lebih tahu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.